terbatas seperti berdiri di tengah kehampaan, mencoba untuk membuat pertemuan cinta. Meski hanya laruah cinta yang tak tahu entah akan dibawa kemana, kita adalah sisa-sisa meski hanya laruah.